misalnya yang disebut-sebut itu tadi. Jagalah hati kita daripada perbuatan yang mengeluarkan kita dari dua perintah. Jagalah lidah kita, jagalah perbuatan yang membuat cara kita. Yang kedua, sembahyang lima waktu. Di akhir zaman banyak orang-orang yang meninggalkan sembahyang lima waktu. Sekarang sudah akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman sudah banyak. Jadi sekarang ini sudah akhir zaman. Banyak di akhir zaman orang yang meninggalkan sembahyang lima waktu dengan sebab pekerjaan keduniaan. Asyik mengasam banyak tangan sehingga zuhur asar tidak dikerjakan. Asyik dengan anak buah sehingga asar zuhurnya tidak dikerjakan. Subuhnya ditinggalkan karena anak. Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawiyah ini sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat. Oleh sebab itu kita jagalah. Jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Yang ketiga, puasa Ramadan. Juga di akhir zaman banyak orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena macam-macam alasannya, padahal dia masih mampu melaksanakan puasa Ramadan tapi tidak mengerjakannya puasa Ramadan. Keempat, memberi zakat. Juga di akhir zaman banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat, sedangkan zakat ini adalah satu rukun daripada Islam. Hikmahnya, pertama untuk membersihkan dirinya dari kekotoran setahun dan membersihkan hartanya dari kekotoran-kekotoran, dan membuka pintu rezeki, menambah-nambah rezeki yang ada, dan mempererat hubungan antara sesama makhluk manusia, antara para fakir miskin dan lainnya dengan fakir kaya yang mengeluarkan zakat. Tapi di akhir zaman banyak orang yang tidak tahu zakat, tidak tahu cara mengeluarkan zakat. Ada yang tidak tahu niatnya, ada yang tidak tahu tempat-tempat untuk melakukan zakat. Sampai zakat itu diserahkan kepada orang yang mampu dan kaya, atau diserahkan kepada orang yang termasuk tanggungannya. Terburuk-buruk zakat lawan bubuhan ini juga, sehingga nampak apabila Syawal keluarganya itulah yang nampak di situ toko paling banyakan. Karena dari pulanya pemberi yang memberi zakat kepada pulanya itu, padahal pulan yang diberi itu sudah mampu, bahkan dia berzakat juga. Terburuk-buruk banyak di akhir zaman. Pergi haji ke Baitullah, rukun Islam yang kelima. Ini cuma seumur hidup sekali, dengan beberapa syarat, di antaranya secara global adalah istiqoah kuat, aman, mayu, cukup. Seumur hidup sekali bagi orang yang mampu, bukan paksaan. Sebelum ia mati, masih dituntut berhaji satu kali, satu kata seumur itu. Jadi kalau belum mati, belum tahu lagi itu. Hikmahnya haji diantaranya adalah untuk masuk surga. Al-hajjul mabrur, laisalahu jaza illa jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan kecuali surga. seumur hidup cuma satu kali. Di akhir zaman banyak orang yang berhaji bukan sebagaimana tuntunan agama. Kadang-kadang tawafnya lepas, sa'inya lepas, melontarnya lepas, bermalam di Mina luar dari kota Mina. Dan lain-lain lagi. Oleh sebab itu kepada kita wajib menuntut perkara-perkara itu. Pertama, menuntut masalah dua kalimat syahadat. Bacaannya bagus. Alif Sin Ha besar, Dal Alif Nun masuk kepada Lam, Lanya panjang, Ilanya panjang sedikit, Hanya Ha besar, Illallah. Kemudian waw, alif bukan ain, sin besar, ha besar, dal, lalu Muhammad hanya kecil, Rasulullah sinnya kecil. Bacaannya harus pas. Sesudah pas bacaannya, lalu mengaji apa Allah itu, apa sifatnya. Di akhir zaman banyak orang yang cuma mengata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak disambung dengan ilmunya, tidak mengenal wujud, tibam, bakal, mukhalafah dan seterusnya. Hanya yang masuk di otaknya adalah keduniaan semata-mata. Setelah dia baca syahadat dua kalimat, tidak menuntut ilmu lagi. Bukan wujud tibam bapa mukhalafah yang dikaji, tetapi yang lain yang dikaji, yang dituntut, yang diajarkannya. Ulun alhamdulillah dari kecil dipimpin arwah ayah, dipimpin arwah nenek masalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada yang dibicarakan ayah di telinga kita, hanya masalah itu dari kecil. Kemudian ngaji sama guru yang lain pada ayah dan nenek, sambil memperhatikan bagaimana ini sifat 20 masalah ta'alluq diperhatikan. Masalah pembagiannya juga diperhatikan. Nafsiyah, qalbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kemudian masalah suluhi qadim, tanjihi hadis. Kemudian cara takhalluq amaliyah batin. Kemudian dalil-dalilnya. Kemudian sampai kepada muraqabah dan musyahadah. Itulah seorang ayah yang bertanggung jawab atas anaknya. Sebab kewajiban bagi ayah mendidik akan anaknya. Pertama-tama yang diwajibkan mendidik anak masalah adalah mengenal Allah ini. Makrifat kepada Allah. Mengenal sifat-sifatnya Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Itu yang pertama. Batasnya mulai anak akil dan balig, artinya sampai umurnya haid apabila lagi gini-gini, bermimpi kawin apabila laki-laki, atau umurnya 15 tahun jikalau belum haid dan jikalau belum bermimpi. Yang pertama diajarkan ayahnya sendiri selaku ayah kandung. Ini yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas yang wajib. Tapi diringani. Kalau ayahnya tidak sanggup, ayahnya disuruh dengan suruhan yang wajib. Menyuruh anaknya mencariakan guru untuk mendidik ma'rifat. Supaya anak itu menjadi arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Baik anaknya tadi laki maupun perempuan. Jadi kalau betul-betul seorang ayah melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya, maka anaknya itu yang laki arif billah, yang perempuan arifah billah. Tatkala sudah sampai masanya 20 umpamanya, 25 yang laki, 20 yang bini dikawinkan, berarti arif dan arifah berkumpul, maka anaknya akan menjadi orang yang baik. Cuma jadi akhir zaman juga. Oleh sebab itu kita di akhir zaman disuruh oleh agama mengurangi pergaulan. Jangan tapi banyak bergaul, karena diri kita sudah kurang, apabila bergaul tambah kurang. Jadi yang kurang ini menambah, bukan mengurangi lagi, akan kurang itu. Kita lihat guru-guru kita yang tua-tua, setelah umurnya sudah 50 ke atas, maka beliau itu selalu mengamalkan uzlah dan khalwat. Dia mengamalkan kurang bergaul, atau sama istrinya kurang bergaul. Tidak seperti yang 40 ke bawah, kalau sudah 50 ke atas. Dan kata-katanya pun di rumah sendiri sudah jauh kurang daripada dulunya. Sebelumnya katanya juga kandar di rumah, sekarang kurang. Makan pun demikian, guru-guru kita yang tua itu kalau sudah 50 ke atas tidak memikirkan sebagaimana yang 40 ke bawah. Al-lajiti apa yang ada. Sampai kepada kitab-kitab yang dibaca pun lain pada waktu yang 40 ke bawah. Senangnya kepada masalah ketuhanan, tauhid yang dimakala aku. Senangnya kepada tasawuf, adab-adab kebersihan hati. Senangnya menakut-menakut wali-wali. Dengan harapan supaya cinta kepada aulia, supaya terkumpul dengan aulia itu nanti dalam surga. Itulah guru-guru kita yang tuha-tuha. Seperti Allah yarham Tuhan Amin, Muhammad bin Amin, Al-Qusri, Muhammad bin Amin, yang disebut Tuhan Amin. Padahal Amin itu ayahnya Muhammad bin Amin. Kita mengambil berkat daripada guru kita, anak pertama disebut nama Muhammad Amin. Disebut dengan Badali karena kita harap mudah-mudahan menjadi wali abdal. Yang diantara tandanya wali abdal itu adalah orangnya tidak pamarah dan orangnya pemurah. Dan selalu kasih sayangnya luar biasa kepada umat, bahkan kepada makhluk. Yang dengan sebab adanya wali abdal itu di satu kampung, maka kampung itu turun hujan. Dengan sebab adanya wali abdal di kampung itu, maka kampung itu makmur. Ilmu makmur, ibadat makmur, rezeki makmur. Beliau kurang lebih 20 tahun maya sukunas tidak melihat manusia lagi. Watara kadaras dan menutup pengajiannya, tidak mengajar. Illa wafa'ada kiribayu, kecuali beliau duduk di rumah. Ia jenis ma'arabuh wa ma'ajajuh, sallallahu alaihi wasallam. Duduk mengingatkan Allah dan Rasul, artinya mengerjakan wajib dan sunnah. Pernah disuruhi makanan 4 hari 4 malam, Rasul tidak ada unak, banyu jam-jam pun tidak unak. Karena asiknya dengan Allah dan Rasul. Guru kita di Martapura, Haji Hasan Ali, dulunya mengajar angkuh, dulunya bergaul angkuh, dulunya orang mati melawat kada lagi, orang berpengantinan datang kada lagi. Ya kalau ini ya ini kalau baca nah. Terlihat mengkulat Allah yarham guru Haji Samran Mulia kada lagi seperti itu. Habis pengajian, tutup kecuali ada yang khusus. Tempat belinya di akhir hanya keluarnya ke rumah Zaini Abdul Ghani malam itu dan Jumat ke masjid. Lain pada itu Gulsaman tidak ada keluar rumah. Ada sahabatnya yang mengaji dekat, ada gawian di rumah, selamatkan sebagainya, dia tidak minta maaf saja, cuma memberi duit terjemah, mengatakan duit dari Allah pada kawalan. Allah yarham kai Haji Husin Qadri, seperti itu. Waktunya itu penuh dengan ibadah kepada Allah. Di model kita rancak sering sama beliau, satu kata pun tidak ada keluar, kecuali ditanya satu kata pelatihan. Ulun mikirkanlah, kailah. Bahkan mata beliau Allah yarham arwah kai Haji Husin Qadri, sewaktu sudah di atas ke 50-an itu, mata beliau itu tidak ke kanan ke kiri lagi. Kalau dia ke hadapan, tajam dia. Tidak begini aja. Allah yarham Haji Marsaroni Abdan seperti demikian. Sampai waktu tamunya datang, waktu kita berhadapan di sana, kurang lebih 20 hari 20 malam tidur sama beliau satu bantal, tidur satu selimut dengan beliau 20 hari 20 malam. Beliau tidur cuma 2 jam kurang sehari semalam. Ibadah terus. Kalau ada tamu minta air atau minta amalan, setelah dituliskan amalan, beliau berdiri masuk di kamar, mengisyaratkan kepada tamu supaya cukup sudah boleh keluar. Kalau tamu ini belum mengerti, beliau keluar sebentar, duduk sebentar, berdiri lagi dua kali isyarat. Kalau sudah dua kali isyarat, beliau berdiri masih tamu ini duduk, permisi gitu atau kau saja diusir. Tidak ada banyak omong lagi. Karena takut diri yang sudah kurang bertambah kurang. Ketika istri sekarang tafakur masalah, akhlak-akhlak masyaikh guru-guru kita itu, yang kita sekarang sudah 56 ke 57. Berhubung badan kita sekarang tambah agak, penyakit kita tambah berat daripada yang sebelum pengajian ini. Kalau 2 bulan tadi penyakit kita umpamanya 90%, sekarang tambah lagi. Terasa kita sendiri nyandang. Jadi jauh perubahan. Kalau sudah umur meningkat, mau mendekati ajal, guru-guru kita sudah mencontohkan dengan lidahnya, mencontohkan dengan gawian ini, supaya begini caranya itu di akhir-akhir ajal. Semua urusan-urusan guru-guru kita itu dikurangi, apapun dikurangi, kecuali urusan ibadah yang ditambah. Kalau urusan luar dari ibadah dikurangi. Sampai tamu-tamunya dari Mekah, Allah ya pangsalnya Abdan, datang dia menemui itu sebentar, sekadar perlu. Sampai saudaranya sendiri, saudara seagama, teman mulia, datang kita saksinya. Di akhir umur, saudara Abdan itu datang Ustaz Kemah, tunggu di tempat berakhir. Buat makanan, datang. Dah datang, bismillah makan. Habis makan, man, aku hendak dulu. Assalamualaikum. Tidak ada omong banyak-banyak lagi. Sama Ustaz Kemah tidak ada banyak omong lagi. Apalagi sama yang lain. Cuma alhamdulillah dibangun lain pada yang dilayang. Dibangun itu kalau nama tuan guru, apapun mereka itu tidak ikut memikirkan, tidak ikut campur tangan, tidak belukut, tidak kada bertandang, tidak berangan, tidak kada kemasjid ke atas, berangan juga. Dibangun itu begitu caranya. Sampai beliau mengatakan kepada kita, kalau kamu hai Zaini mau ujilah atau kalwat, yang lebih cepat dibangunnya. Dibangunnya apa aja orang kada mangga dulu, lulu buah-buah kada jadi buah menuntung orang. Sampai beliau mengatakan, kalau di Martapura itu sekiran saja empat, sedikit saja ada perubahan kita, daur. Aku tuh di Martapura. Jadi kita ini masih mikir gimana caranya supaya saya ini khusnul khotimah. Gimana supaya saya ini jangan termasuk orang yang terlalu rugi di dalam kubur. Mikir. Jadi tulis mata. Sedangkan permusyawaratan sekarang kita tidak punya lagi. Bukan menghina orang. Tidak punya. Kalau dulu seruannya ada Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan, Haji Muhammad Taman Muria, yang kalang dadanya menjagakan kita, menjaga memelihara, menjaga memelihara, kalau ada macam-macam yang cagar bahaya, sudah habis, yaitu arwah Kiai Haji Badruddin. Sampai di akhir umur beliau itu beristilah berulang ke rumah depan daripada anak aku guru jainnya kada bisa guru lagi kecuali ikan guru ku. Aku hendak balik rumah kata kumpul cuma di dalam-dalam aja kalau di muka situ sudah bakan berlawan ke dunia ya kah? Jadi bakan dengan ulin kaca sekalinya waktu melabuh Ustaz Kemah mulia pada dalam kubur arwah Kiai Haji Badruddin itu hendak tempat balado. Untung ada seseorang yang menghalangi. Kirim bapak jam hendak tempat balado juga hendak nasi diimbau. Ada yang mengajak naikkan ke rumah lawan Habib Ahmad. Kemudian Habib Ahmad ini tidak ada termasuk acara. Ujar Kiai Badruddin, tanyaan urusannya guru Sereman ikam guru Zainya jadi nyambat guru juga ada yang ikam cuai kata guru Zainya ikam kamu ini anya ikam guru Sereman ini anya ikam aja ikam aja ikam aja ikam aja mulai apanya aja. Nah Habib Ahmad Al-Muhbar datang akhir waktu salat begini, salat supaya terus. Kemudian di samping kuburnya Ustaz Kemah, Habib Ahmad itu langsung turun ke dalam kubur dengan tidak ada terasa apapun. Membuka akan tutup mukanya Ustaz Kemah, bapagut begini, nangis naik, naik ke rumah Habib upacara. Kita lihat guru teman itu berjalan menuju rumah itu. Kita tanya, kita lihat, kita dudukkan sama Habib Ahmad sama guru Haji Badruddin di kamar mukanya juga sambil minum kopi, orang minum kopi. melihat guru teman keluar dari kuburnya. Kita kagur, mau kemana? Katanya ke rumah Haji Mardi. Kemudian apa yang terjadi? Haji Mardi meninggal. Haji Badrudin tahun dulunya. Habib Ahmad tahun dulunya. Yang sekarang ini kita dalam mesyuarat kemana lagi? Malah bukan kita menyombongkan diri, orang-orang yang lain sekarang minta buah pikiran kepada kita. Sedangkan kita ini umpama anak masih susuan. Malah bukan kita menyombongkan diri, orang-orang yang lain sekarang minta buah pikiran kepada kita. Sedangkan kita ini umpama anak masih susuan. Masih minta susu itu. Toh orang banyak minta dari kita susu, padahal kita masih minta susu lagi orang lain. Inilah supaya tahu semua bagaimana isi utak saya sekarang ini. Yang sudah mendekati ajal karena sudah utusan-utusan dari Allah. Masalah penyakit-penyakit pandangan-pandangan kita ini tidak baik. Mudah-mudahan kita semua diberi kuasa Allah seorang guru yang betul-betul murid menunjuki kita sampai kepada yang kita tuju dan memimpin kita amaliyah sebagaimana yang kita maksud, sehingga dengan berkat perantara seorang guru kita itu tadi, kita akan dapat merasai kelezatan beragama, kelezatan beriman, kelezatan beramal. Sumber pimpinan seorang Syekh Mursyid Muradi, tidak ada kita itu mendapatkan demikian. Istilah model tidak dapat, supir yang bujur-bujur membawa sampai ke tujuan dan bujur-bujur menyelamatkan penumpangnya. Kalau kita berjalan sendirian atau punya mobil tapi kita kada bisa juga menyetir, apa perlunya mobil dibuati orang banyak tapi tidak jalan? Itu masalah sesuatu yang mengeluarkan kita dari kalimat sahabat banyak, di perkataan banyak, di hati banyak, di anggota seluruh badan banyak. Coba jika tidak ada guru yang memimpin di sini, ada kemungkinan kita sudah keluar dari Islam tapi tidak merasa kita, karena tidak ada pengetahuannya, tidak ada tahu. Mungkin ini mobil kita sudah masuk jurang tapi kita tidak merasa masuk jurang. Lepas daripada rel, cuma tidak merasa. Bahkan merasa mobil kita ini sampai ke tujuan, padahal dalam jurang. Artinya masih belum betul Islamnya dan imannya. Bergaul dengan masyarakat sangat sulit. Karena karena kita ini pasti ada kesalahan dengan masyarakat. Pasti ada usaha masyarakat buat di rumah tangga aja dulu kita bergaul dengan suami, dengan saudara-saudari, dengan keponakan, dengan ibu dan ayah, dengan marwah dan istri. Gak usah keluar dulu di rumah. Ini sudah dalam pergaulan ini kita banyak kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang lidah kita, kadang-kadang mata kita, kadang-kadang semua muka kita merengut. Itu kan satu kesalahan juga. Kadang-kadang ada hati kita yang macam-macam dengan orang yang di rumah kita sendiri. Hati itu yang kadang-kadang. Hati kita itu jahat sangka, buruk kiraan. Kadang-kadang lidah kita mencaci maki dengan orang yang di rumah kita sendiri. Ini juga satu kesalahan. Berat bergaul dengan manusia ini berat. Untung kalau orang yang digauli ini bersifat seperti Allah, memaafkan kesalahan kita, mengampuni kesalahan kita, tulus ikhlas 100%, tidak ada tuntutan lagi nantinya dari Allah. Untung kalau ada orang yang kaya itu. Tapi kalau dia masih lidahnya aja memberi maaf dan ampun, tapi hatinya tidak, berat itu. Berat. Terhalang kita baca syahadat di akhir ini, terhalang kita masuk surga di luar kita. Kita teringat kisah Al-Qamah, salah seorang sahabat Rasulullah yang senantiasa di samping Rasulullah, apalagi sholat tidak bisa, kecuali berjamaah sama Rasulullah SAW. Tatkala akhir umur tidak bisa membaca syahadat dua kalimat. Karena masa waktu dia bergaul dengan ibunya, dia memilih istri tidak disenangi ibunya. Kemudian dia berulah rumah, ada berkumpul lagi dengan ibunya, berpisah. Ini kita semua kan punya ibu. Walau nanti Tuhan ini ada kalau bukti umat, siang yang sudah sekarang ini no, ada kalau bukti umat, ada kalau bukti abah, sama. Kalau pangna anu aja, kalau pangna anu aja sama. Nang Tuhan itu juga, kalau pangna tuan guru, kadang tuan guru itu juga sama. Jadi kita masing-masing mengatakan antara kita lawan umat kita lawan abah kita. Jangan lah mendengarnya nih, anak yang dinyatakannya, ya anak yang dinyatakan diundangkan seperti apa. Anak, orang korongnya nih, dan umat dan abah kayak apa sorongnya. Jangan lah anak yang dikirakan. Ya kan banyak orang mendengar kayak itu, nah ya anak yang dinyatakan jauh lawan diundangkan. Padahal sorong lawan umatnya, bahkan lawan umat orang ada sorong jauh dua, ada tahun itu ada merasa sombong ngarannya orang itu. Sombong ngarannya kekabur, ngarannya itu lawan diilmu kekabur, kekabur. Orang tadi yang mendengar pembacaan itu, sorong kalau umat kenapa, sorong dengan abah kenapa, itu jangan anak sorong terhadap sorong, luput. Malah kebanyakannya yang kita ini, anak kita itu nakal karena kita nakal lawan ini. Karena tadi itu dan sebagaimana kita berutang, kenapa itu dia kita bayar. Karena berapa kita mengutang orang, itu dia membayar. Kan kita hidup ada umat ada abah dua. Jangan-jangan kita labuh pada anak. Anak misalnya kadang menurut dua kali. Kita kadang menurut minumnya aja ke umat kita. Kadang-kadang kalau kadang terjalu bahari. Saya ingat anak kita bahari. Maka sini sudah dalam kubur. Umatnya abahnya sudah dalam kubur. Biarang ke kubur umat abah jarang dua kita. Lalu makan dapet. Nyawa kemenglah mendamati biarang. Yang tanya kenapa ada jarang jarang kubur kailan ini. Enam. Jadi kita tuh sombong orangnya. Sombong orangnya. Ada mau mengaruh ke diri sendiri. Ya kadang-kadang kita tuh anak pada adil. Kadang-kadang pada adil. Yang seikannya diperubuti banar, nah itu kan kita diperubuti. Kan salah kita juga. Jadi yang diperubutkan di rumah tangga kita kadang-kadang kita banyak berdosa. Ya baik lamun. Lamun. Kan kita lawan anak itu bisa berdosa. Bisa berdosa lawan anak. Nah anak ini kan menyerahkan dan ampuni lawan kita kan enggak. Kalau pun misalnya lah anak berdasarkan kuitan. Kuitan bisa juga berdasarkan anak. Mestinya kita mendidik anak kita 20 mulai ini haid. Tapi kita kadang mendidik satu dosa kan anak kita. Lamun anak ini kada maampuni bahaya, kada bakal maka kada dua kali mahal robot. Ada bakal maka surga. Karena kita kada mendidik, kada aji tentang kita lawan inya kada laksanakan. Kita didik berdagang katanya anak itu. Urang balum tahu di Tuhan, balum tahu di Nabi, sudah disuruhkan ke sofa di bawah. Coba ingat apa? Tuan guru itu kan wajib, kalau kan guru wajib mengajari anak itu kan ada. Kita mau ampun anak kalau bisa lebih. Cuma tuan guru ini lalu menuyungi dalam si kita, mengajari anak kita, untungnya anak kita dilajari sama guru. Anak kita yang dini-dini dilajari, yang laki-laki dilajari, sampai kakitanya belajar di untungnya. Nah, apa lagi? Hanya ke tuan guru, ini bebas. Keguruan seorang, keguruan anak, ini bebas. Pikiran macam apa itu guru jasa? Nah, keluar dari tadi. Mahina orang Allah. Katanya kamu kan luar biasa. Cuma kan sekarang kamu tahu. Bahaya. Lohomul ulama semu mengupasilah. Dagingnya ulama itu seperti racun yang menafikan iman dan dia. Adalah beliau itu diutus adalah memimpin, menguntungkan, membahagiakan, menyelamatkan. Lillahi ta'ala. Garing-garing, tetap aja dipaksa. Tapi namanya manusia sepandai-pandai kumpa yang melintas bisa juga bodoh, artinya ada rapat salah juga. Kembali kepada masalah rumah tangga. Kalau kita di rumah tangga ada kesalahan, maka orang yang di rumah itu tadi harus kalau mau ampuni, bahaya kita juga. Kalau saya itu sendiri ya, teman yang selalu tamat pengantin supaya kita nyaman bahaya pada damai. Coba Al-Qamah tadi. Kalau bisa baca dua kalimat syahadat, Al-Qamah sahabat Nabi menikuti sahabat dia. Tangan kiasa pulang lawan Nabi sembahyang menikuti lawan siapa sembahyang. Jauh banget bedanya. Tidak bisa baca dua kalimat syahadat. Karena apa? Karena kesalahan dari ibunya. Hanya satu kesalahan. Dia kawin tidak berdoa ibunya. Itu yang betul. Nah, ibunya ini mandalam. Satu kesalahan ini mandalam. Artinya tidak tamaaf. Nah ini terkena bisi umat yang ada tamaaf. Bisi umat yang ada tamaaf. Tak ada maaf untuknya. Sulit juga lah. Bisi umat yang ada tamaaf. Padahal umat kita, tapi ada tamaaf. Sulit kita. Sakit hati kita. Namun bisi umat yang menyariskan artinya ada apa? Pengasihan. Namunnya pengasihan kan ikan kalau ada kesalahan yang dia kok aku tahu aja kamu kan anak belum Tuhan lagi sekiranya kesalahan aku maafi aja ikan kalau dia yang baik kamu itu namun muntung aku sayang dengan anak kalau dia kesalahan aku ikan anak-anak yang kalau dia menganggap putih ada kalau dia menganggap kan anak-anak ikan kalau anakku berdasar pasti malah nang bujur-bujur tamaat itu orangnya alim. Mungkin kalau dia ingin memuji macam mana pak? Betang di mana pak maaf? Paling parah ini kan tapi hati berugut. Nah, macam tapi hati merangut, hati merangut. Maka ngaran maaf itu di hati. Ngaran maaf ke maaf itu kan akhlak. Akhlak itu anda kan dalam hati. Tadi yang lagi muhani bang, buruk teman kasihin pengasih penyayang tapi muhasirin kena merangut ini kan demet alih diri muha kada hati kemudian Rasulullah bertanya apa salahnya masalahnya pun ibunya sebab dilihat waktu garingnya Al-Qamah ibunya kada datang kada mengelangi. Ini biasanya itu kalau orang itu bakal lari, itu kalau mau mendatangnya. Tak ada mau mengelangnya. Ya aku ini takutkan dulu, karena aku garingnya lah. Tapi ada yang mengelanginya. benar itu dari KIP negaranya bayar juga ya. Yang lebih biasa kalau yang orang tarik itu kan yang mau orangnya ada menangannya berenang dia tarik bukan orang dia orang tarik kesakutan dia ya. Dua ketiga kali itu kan yang anak-anak hendak mati kalau yang menjaga punya benar itu aku dicari pulangnya. Handak ya, ini jangan kerja. Arti menjangok itu kan menjangok sudah. Ini sampai bebanyuan tapi ya, hanya lah yang sebab, yang duduk. Berat bergaul yang kita, namun katanya ada bisi orang di rumah kita, yang ada pengampunan ini, ngalus urusannya. Ini kita alkona. Jadi ujar Rasulullah, datangi umatnya. Jadi suruh kemari kada nao Rasulullah menyal datang kemari anak nyawa nah kalau kompetnya kau lima sahabat biasanya lantaran lawan nyawa kada mau datang dia Rasulullah ya tak ada mau nak tidurnya di umatnya ini ujar Rasulullah pastinya kawan baca dari lima sahabat oh sahabat tu lihat tu apa nak babilanya kada kawan baca dia tentu umatnya ini belum bujur ma'ampunnya kita bakar ya kalau kau udah jual baca sahabat bakar sekalinya bapak sahabat ini hendak naik ke rumah koma hendak naik masih di pelacar sadangar suara nang terang jelas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah meninggal al-koma karena bujur-bujur sampai ke hati. Rasulullah masih hidup, sahabat lagi orangnya. Pastu aja kesalahan lawan orang di rumah. Nah kan kita bergaul di rumah mesti gak bergaul malam siang. Ada kalau kena hati kah, mata kah, montong kah, apa kah? Orang di rumah kita. Baik kan orang di rumah ini mau aja ampun maaf. Ya kalau aku mama aku gini mama aku tapi bujur-bujur lah. Jangan nang kesaknya aja maaf. Maaf aja gak cukup hari. Bapak Paruan atau nggak bisa terapet pulang di api bakar ribut. Ini yang berataan ini nah, bisa kali nih Pak Unik. Kesalahan aku nah lawan Islam baik muntung, kasar, kabut, mata kul, jadi mencuri kak, atau aku nang gaya-gaya nang, nah bermacam-macam kan. Pokoknya atau nang aku menyumpahi ternama itu kak, apakah? Nah, mau kena ampuni kan? Tamunyaan kesalahan si Ijo anak Dugan lawan itu perasaan ini mau kau ampuni kata kak jangan lagi dituntut jangan di akhirat lah mau kata ada yang berdiam kata aku mau kak kata kak bujur-bujur lah awas kalau tidak ada yang mau ngusut-ngusut pulang lah tidak ada yang mau ngusut-ngusut awas. Supaya apabila ikan bujur maampuni mama aku, apa hadis Nabi? Atta ibu minat zambi saman la zambalaku. Orang yang sudah minta taubat, orang yang sudah bertaubat dari biasanya sama lawan kada mengerja sama sekali. Nah, apa artinya? Sama lawan kada mengerja sama sekali. Ini kita di rumah aja dulu, nah, rumah. Sama lawan kada ada berbuat salah misalnya. Baik umah lawan anak, abah lawan anak, atau si anak dengan abah dan umahnya. Seperti tidak ada kesalahan apa-apa. Seperti tidak ada kesalahan. Itu yang jujur. Namun tidak, karena ada kaum baca dia yang kaum baca habis, buka. Namun ini yang bakal hidup, mampunya. Ikan besi anak, ada ikan ampunnya. Anak ikan masuk neraka. Hakonnya ikan bisi anak masuk neraka. Apa benihnya kan waktu sahaja aku baulah anak supaya masuk neraka. Nih itu kan niat. Lamun niat supaya anak orang soleh. Jangan di apa-apa biasanya ampuni supaya inya bujur-bujur soleh. Tapi kita lantaran hijau, biru, bunga. Sikap pulang kita tengarikan umatnya walaupun anak anak unda. Mbak ulun anak siapa? atau bisu guru kalah nang bakal hidup mengampuni muridnya majunya guru itu kan ganti ngaji amunnya sedang kada bujur mengampuni kita ya Allah. Jangan berkesadar, subuh aja kan kalau lagi sembahyang. Ya. Enggak ada guru nang bujur-bujur mantap ini. Nang bujur-bujur habis. Seakan-akan kada ada kesalahan. Enggak itu guru-guru dicari. Mendak mengaji lah. Maklumnya kita agak yang dulu kadang-kadang ya Allah. Baik ya. Terus banyak guru itu tidak ada bagus. Kacamata kata guru itu jatah halus kan. Kadang-kadang kan bisa nih. Kemudian kan kata guru yang wah, guru itu jatah. Hanya jatah itu juga hanya yang jatah. Kadang-kadang nih kalau kita tak hendak minta ampun berdapat kalau lagi hendak minta ampun orang guru kalau berdapat lagi turun tutup kalau buka rumah lagi hendak menelepon pengumuman jangan berteleponan lagi berteleponan dia nak minta ampun aja menelepon lah ada jauh dari turun dia rumah. Takkan dari si guru yang kali ini tidak ampuni setaruh aja dari bakal hidup sulitnya gitu jadi kan kita ini bergaul yang guru gak tahu gurunya bergaul yang murid muridnya bergaul yang guru minta Allah kan sulitnya ya aku ini pikiran kayak itu kan pikiran kalau yang masih banyak karakter 60 ini mengatakan guru-guru itu kan masa jadi kata gini menyerangnya. Atau jangan bahaya kopit mereka kena kali yang ikut gak? Kapalinya memang ngalih bergaya. Ini malah dibalik ya. Ini kada, nah kalau dibalik kan ya. Ada abu dia. Salah dua. Ini makhluk kali kan. Ya kami mencoba aja biar aja aku kerja dari tidur nih. Aku ampun aja tidur. Lillahi ta'ala. Kenapa nyaman dia? Entah kan nanang, tidak ada maaf untuk Tuhan. Jangan suka maaf aja, tapi satu aja. Nanti 99 kalau ampunnya, enak. Ada dia yang ngalirnya. Ngalir. Ini di rumah tangga aja dulu. Kata rumah tangga aja dulu, rumah tangga aja. Sifat ampun maaf itu rumah tangga aja. Pun maaf. Kira-kira siapa lah yang kita ada salah lawan nama mama ada juga salah lawan kita kira-kira tak ada aja kalau beban diri namanya kira-kira yang kada amun sama dia indah kada maampuni kalau dosa kenyawa anak ya kejana anak lu kada maampuni dosa kian nah saat yang kena sama lajar lu lihat indah kada kan kada juga dibawa ke kaumbaan aja bangkat ini aja nah sama sama sama bujur ini sama dari sana abah pulang bah lu minta ampun dengan Tuhan bayang banyak kesalahan tidak belum ini siang kena mami duduk ulun juga kan punya kolakan ulun juga kenapa yang suruh ulun tapi jahit aja gini mah kena tahu dia ukun merupan nah jelangkung ini aja nah sama pulang sama si anak pulang nak, kita kan belakang abah nak lalai aja menurut kita berdosa sebenarnya kenapa jadi anak berdosa? Karena kita menurut jadi kita orang yang melakukan dosa ini itu kita kenapa menurut kita ada alun juga kenapa kita pikir nak nyuruh anak kok punya laka saja nak ayo andai katanya kada mau pang ya ampun aja ini kada ini untuk yang enggak sunggang mengurus nyawa ini tahu kan sampai umur 10 tahun yang mana masih disuapi makan lagi tahu-tahu maka ini disuruh ini ketika si Abah kan batuk mangga karena heran-heran sekali memedain yang ini menjelang kok enggak mentakan lagi si Abah kali ini aduh aku entah anak kita masuk neraka aku entah. Nah lalu kurang anak melaca umatnya dan apa kali tadi mengingin pokoknya umat kita, Abah kita masuk neraka tak ada hendak, mari maka ampunnya aja kecuali umat Abah Rabu Allah seluruh wali wali wali wali wali wali ya Allah ampunnya aja ibu bapak ulun kasih ibu ulun, karena sini maharaja ulun, maharaja dan raja kan melajari kan juga kenapa kemarin bayi ini syakira? Sampai gara-gara bisi anak gara-gara bisi anak nang Abah kita nih berdua calon umat kan mbahnya bisi anak berdua calon umat calon umatnya artinya mbah bisi anak berdua calon dunia macam apa nah ini tapi yang kepada ampun maaf itu kenapa ya? Salah ya, salah, dan hukum salah ya. Bahwa saya tulis, bergaul ini dia. Tak asal ada kawajian lagi nih. Baik banget, nah, asal baik banget, nah, asal ada kawajian lagi. Nah, kalau kita bawa, dan kita ada tamu itu lah. Ini sekali sih dari pergerakan nak datang tadinya nak datang jam setengah tiga sekalinya kata daftar adalah kalau sudah terjadi dari jam 12 berita ada lawak dari dua malam aja malam minggu malam kemarin kemarin mereka Jakarta. Ini ada pesawat yang aku nggak akan terang lagi. Kurangnya ini di Solo, bermalam di rumah habis ini. Bermalam di rumah habis ini, di rumah ini. Kita baca kitabnya, ada pun ilmu pengajaran rukun Islam yang terkami itu mengetahui. Akan makna dua kalimat syahadat yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid dan ialah yang dikehendaki sebutan dari kitab ini. Bermula wajib atas setiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya demikian pula yang wajib bagi segala rasul alaihi wasallam dan yang mustahil dan yang harus segala mana akan nanti berikut bahwasanya sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dia adanya. Kalimat kasarnya kenapa? Yang lain Tuhan, lain Nabi terkumpul dalam dua kalimat syahadat. Itu kalimat kasar mereka. Jadi umpama dua kalimat syahadat ashadu an la ilaha illallah ashadu an Allah seperti itu isinya seluruh yang wajib lawan Tuhan yang mustahil lawan Tuhan yang harus lawan Tuhan yang wajib lawan rasul yang mustahil yang harus semuanya ambil yang itu jadi kalimat itu namanya kalimat ayat peti yang berisi mulia-mulia di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim 'ala man arsalta wa rahmatan lil alamin. وبشرى للمؤمنين السابق للخلق نور والرحمة للعالمين ظهوره سيدنا وحبيبنا وشفعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والبركة جميع آله وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه وبركة جميع العلماء والأولياء والصالحين أن ترزقنا يا ربنا ووالدنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وكل من تبنى يا الله طول العمر إلى فوق المنافق الصحابة. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.